Ninge otokobola tamala moka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge Afrika jazz Ninge otokobola tamala moka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge Afrika jazz. Hola.